terbak wangi bunga dalam hening khayalan asmara. Hatiku rawan menanti kehadiran Dewi Malam pancaran bahagia. Ku ingin selamanya mendambakan khayalku tuh kau cuita. Dalam ini, dalam lamunan, menanti datangmu Dewi Malam. Wangi